Sedikit kita ulang ya, sebelumnya sudah kita bahas atau dibacakan tentang dua termasuk kesyirikan, yaitu menggunakan gerang ya, atau kalung atau yang semacamnya untuk menghilangkan bala dan juga menolak bala. Antara dalil yang dibawakan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah As-Sumar, "Qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiyallahu 'alaihi tawakkalun mutawakkilun." Katakanlah, bagaimanakah pendapat kalian, wahai orang-orang musyrikin, mengenai apa yang kalian seru, yaitu kalian ibadahi selain Allah? Pertanyaan ini ditujukan kepada orang-orang musyrikin. In aradani Allahu bidurrin, seandainya Allah menghendaki pada diri saya suatu mara bahaya, seandainya Allah menghendaki itu mentakdirkan suatu mara bahaya menimpa saya, walhunna kashifatu durri, apa-apa yang kalian sembah itu sesembahan-sesembahan selain Allah bisa menyingkap bahaya tersebut? Al-aradani bi rahmatin, atau seandainya Allah menghendaki bagi saya suatu rahmat, farhunna mumsikatu rahmati, apakah sesembahan-sesembahan itu bisa menahan datangnya rahmat Allah? Kemudian juga beliau bawakan hadis dari Imran bin Husain, bahwasanya Rasulullah SAW satu ketika melihat ada seorang lelaki, disebutkan dalam sebagian kitab, yang dimaksud lelaki di sini adalah Imran bin Husain itu sendiri. Rasulullah SAW melihat ada seorang, yaitu Imran itu sendiri yang meriwayatkan hadis ini, yang di tangannya ada satu gelang dari kuningan. Situ diartikan apa? Kuningan. Apa? Kuningan ya. Faqala, kemudian Rasulullah SAW bertanya, apa ini? Kemudian dia menjawab, karena apa? Karena penyakit minal wahina. Itu karena apa? Penyakit. Situ diartikan apa? Karena apa? Penyakit. Iya. Orang itu menjawab penangkal penyakit. Oh, dan untuk penangkal sakit. Oh, sakit. Ya. Jadi karena dia tidak ingin sakit atau ingin menangkal dari penyakit. Faqala, kemudian kata Rasulullah, in ziha, cabutlah, ya, lepaskan gelang itu. Fa innaha, sesungguhnya gelang itu tidak akan menambah kepadamu kecuali kelemahan. Seandainya kamu mati sementara gelang itu masih kamu pakai, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Kemudian juga diriwayatkan dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, "Man ta'allaqa tamimatan fala atamallahu lahu." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, yaitu jimat, maka Allah tidak akan menyempurnakan urusannya. "Wa man ta'allaqa wada'atan," barang siapa yang menggantungkan kerang ya, untuk tujuan yang sama, "fala wada'allahu lahu," maka Allah tidak akan ya memberikan ketenangan. Allah tidak akan memberikan ketenangan kepadanya. Di situ apa artinya? Ya, semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Amin. Semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Disebutkan dalam riwayat yang lain, "Man ta'allaqa tamimatan faqad asyraka." Barang siapa yang menggantungkan tamimah, yaitu semacam jimat, maka dia telah berbuat syirik. Demikian juga dibawakan dari Ibnu Abi Hatim dari sahabat Hudzaifah, Suatu ketika Hudzaifah melihat ada seorang lelaki yang di tangannya ada sebuah benang. Itu diterjemahkan apa? Benang. Yang di tangannya ada sehelai benang, yaitu semacam tali yang dia ikatkan minal huma karena untuk menjaga dari terkena penyakit demam dan semacamnya. Fakoto'ahu, maka Hudzaifah memotong atau memutus tali atau benang itu. Kemudian Hudzaifah membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ya wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum musyrikun. Dan tidaklah beriman kebanyakan mereka, orang-orang itu, kepada Allah kecuali dalam keadaan mereka berbuat kesyirikan. Maksudnya orang-orang itu beriman dalam masalah rububiyah, tapi berbuat syirik dalam masalah ibadah. Kalau ditanya kepada mereka siapa yang menciptakan, siapa yang memberikan rezeki dan seterusnya, maka mereka menjawab siapa? Allah. Tapi ketika masalah ibadah, mereka tidak ikhlas, artinya tidak menunjukkan ibadah itu untuk Allah saja. Maka dikatakan wahum musyrikun. Mereka itu berbuat apa? Syirik. Mereka itu musyrik. Walaupun bertauhid rububiyah, maka itu belum cukup. Sebagaimana sudah kita ketahui, tauhid rububiyah belum bisa memasukkan ke dalam Islam. Kita lanjutkan bab yang berikutnya adalah bab Maja'a fil Ruku' wat Tama'im. Bab yang selanjutnya adalah tentang ruqyah-ruqyah. Diartikan mantra-mantra, ya, mantra-mantra dan jimat-jimat. Pembahasan tentang mantra-mantra dan jimat-jimat. Kaitan bab ini dengan kitab Tauhid, bahwasanya dalam bab ini beliau masih melanjutkan, ya, pembahasan penjelasan tentang perkara-perkara yang merusak akidah Tauhid. Perkara yang merusak akidah Tauhid berupa mantra-mantra dan jimat-jimat. Sebagaimana bab yang sebelumnya, beliau membicarakan tentang mengenakan gelang atau kalung untuk menolak balam, itu juga termasuk perusak Tauhid. Maka di antara perusak Tauhid yang lain yang membuat Tauhid kita menjadi rusak, menjadi tidak lurus, menjadi tidak benar, adalah menggunakan mantra-mantra dan jimat-jimat. Yang dimaksud mantra-mantra di sini itu mantra-mantra yang tercampuri dengan syirik. Di sini beliau menggunakan kata maja'a fil ruku' wat tama'im, mengenai apa-apa yang datang, maksudnya dalil mengenai ruqyah-ruqyah dan jimat-jimat. Beliau tidak mengatakan larangan terhadap ruqyah dan tamimah, ya, karena ruqyah itu ada yang diperbolehkan. Adapun tamimah semuanya tidak boleh. Jimat itu tidak ada yang boleh. Semua jimat hukumnya haram. Berbeda dengan ruqyah. Kalau ruqyah atau mantra-mantra itu ada yang boleh, ada yang tidak. Maka di sini belum menggunakan kata yang umum, maja'a fil ruku' wat tama'im. Bab mengenai mantra dan jimat-jimat. Jadi mantra ada yang boleh, ada mantra yang tidak boleh. Kemudian beliau bawakan di sini hadis, seperti kebiasaan beliau senantiasa membawakan ayat atau hadis. Fi sahih, dalam hadis yang sahih, yaitu dalam riwayat Bukhari dan Muslim. An Abi Bashir, dari seorang sahabat yang bernama Abu Bashir Al-Ansari dari kaum Ansar. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna mukana ma Rasulullah SAW, bahwasanya Abu Bashir suatu ketika bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di ba'di asfarihi, di sebagian safar atau perjalanan beliau. Safarnya siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'arsala rasulan, maka Rasulullah SAW ketika itu mengutus seorang utusan, salah seorang sahabat beliau utus. Apa tugasnya? Apa pesannya Rasulullah SAW? Allah yakwayanna fi rokobati ba'irin kiladatun min watarin au kiladatun illa kuti'ah. Ini pesan Rasulullah SAW kepada salah seorang sahabatnya. Itulah Allah yang koyenna, janganlah kamu sisakan, jangan disisakan, jangan disisakan fi rokobati ba'irin, di atas ya leher seekor tunggangan, itu onta dan semacamnya. Kiladatun, janganlah kamu sisakan di atas ya leher onta satupun kalung. Jangan kamu sisakan ada satupun kalung yang tergantung di leher unta. Min watarin, baik kalung itu dari apa? Watar, yaitu busur, tali busur anak panah, dari tali busur. Jangan kamu sisakan ada satupun yang kalung dari tali busur di leher unta. Aukiladatun, atau kalung apa saja, apakah itu dari bahan tali busur ataupun dari yang lainnya. Setiap kalung yang dikalungkan di mana? Di leher unta, jangan dibiarkan. Illa kuti'at, kecuali apa? Harus diputuskan. Maka ini adalah perintah ya dari Rasulullah SAW untuk menghilangkan atau melepas semua kalung-kalung yang ada di leher-leher unta. Yang kalung-kalung itu biasanya dipakai atau dikenakan oleh yang menunggang unta itu untuk menolak ain. Untuk apa? Menolak ain, yaitu pengaruh mata jahat. Kalau ada orang melihat unta itu misalnya, mungkin kagum atau mungkin karena apa? Tidak senang ya, dengki dan semacamnya. Maka ketika dia melihat itu dan dia tidak bertasbih, ya tidak berdoa, tapi dia apa istilahnya, kagum atau dia bahkan dengki, maka itu bisa menyebabkan unta itu menjadi ya, sakit atau kecelakaan atau yang semacam. Maka kebiasaan orang-orang Arab yaitu menggantungkan di leher unta-unta mereka itu tali busur anak panah atau yang semacamnya, untuk menolak ain, pengaruh mata jahat. Dan ain ini hak, artinya orang melihat kemudian karena dia terlalu kagum atau karena dia dengki, kemudian yang dilihat bisa sakit atau yang semacamnya, atau bahkan mungkin rumahnya bisa kebakaran, orangnya bisa kecelakaan dan seterusnya. Ini suatu yang hak, suatu yang nyata. Bagaimana disebutkan Rasulullah SAW, al-ain hak, ain itu benar adanya. Orang bisa sakit atau dan seterusnya karena pengaruh mata jahat. Biasanya mungkin juga anak-anak ya, karena dilihat orangnya kagum atau dengki, kemudian anaknya jadi sakit. Nah, di antara mengobati ain yaitu kata para ulama, yaitu dengan orang yang melihat itu dia berwudu ya. Kemudian sisa air wudunya apa? Digunakan untuk mengusap atau membasuh orang yang dilihat. Kayak itu menjadi sembuh. Ya, dengan orang yang melihat tadi berwudu, kemudian sisa air wudunya digunakan untuk mengusap atau membasuh orang yang dilihat yang sakit tadi. nah itu akan jadi sembuh. Sebagaimana dalam keterangan para ulama. Maka di antara kebiasaan orang-orang Arab, mereka itu menggantungkan tali busur anak panah di leher unta mereka untuk menolak ain. Untuk apa? Menolak ain, mata jahat. Mengapa ini tidak boleh? Ya, mengapa ini harus dihilangkan? Karena ini termasuk syirik, termasuk perbuatan apa? Kesyirikan. Nah, tidak ada hubungannya antara kalung atau tali busur anak panah yang dikalungkan di leher unta dengan apa? Menolak bala. Barang siapa yang menjadikan sebab yang bukan sebab, maka dia telah berbuat apa? Syirik. Nah, walaupun itu asalnya adalah syirik kecil, ya, bukan syirik besar. Hukum asalnya syirik kecil. Kaitan hadis ini dengan bab. Hadis ini menunjukkan bahwasannya menggantungkan, ya, tali busur anak panah atau semacamnya di leher-leher otak atau yang semacamnya, intinya dia gantungkan tali atau semacamnya, ya, tidak mesti dari tali busur anak panah, ya, apapun dari jenisnya, ya, yang dia gantungkan di leher otak. Jadi ini tidak mesti otak, ya, mungkin bisa kendaraan, ya, sudah motor, ya, mobil, ya. Misalnya dia gantungkan tasbih, ya, nah, tasbih digantung di mobil. Kalau tujuannya adalah untuk menolak apa? Mador, menolak bahaya, maka ini adalah hukumnya apa? Haram, termasuk perbuatan syirik. Orang punya tasbih misalnya, biji-bijian tasbih itu digantung di mana? Di sepeda motor atau di mobil dengan tujuan menolak supaya enggak kecelakaan, ya, dan seterusnya, supaya enggak ditangkap polisi. Nah, ini termasuk syirik. Kalau tujuannya seperti itu. Li'annahu min ta'liqi tama'im al-muharramah, kata Syekh Husain. Kenapa? Karena perbuatan semacam itu termasuk menggantungkan jimat yang diharamkan. Jadi jimat itu mencakup segala sesuatu yang digantungkan, baik apa istilahnya, di jari atau di tangan atau di leher atau di apa, kendaraan, ya, apapun bentuknya, termasuk namanya apa, tamina, dan hukumnya haram. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama, bahwasanya menggantungkan, ya, tali busur anak panah atau semacamnya, tali apa saja, untuk menolak penyakit atau bahaya, termasuk dihukumi lah menggantungkan jimat dalam hal keharamannya. Sama-sama haram hukumnya menggantungkan apa saja, tali dan semacamnya, ya, kalung, untuk menolak penyakit atau mara bahaya, termasuk perbuatan apa, menggunakan jimat yang hukumnya haram. Dan jimat semuanya haram, tidak ada jimat yang halal, ya, tidak ada jimat kebul. Tamimah semuanya haram, baik dari ayat Al-Quran maupun bukan, ya. Pendapat yang lebih kuat yaitu apa? Baik itu dari ayat Al-Quran yang digantungkan misalnya ayat kursi, ya kan, walaupun itu ayat kursi, maka hukumnya haram. Nanti ada penjelasannya. Kemudian yang kedua, izalatul munkar. Faedah dari hadis tadi apa? Yaitu wajibnya menghilangkan apa? Kemungkaran. Karena Rasulullah SAW perintahkan kepada sebagian sahabatnya untuk mencabut, melepas semua apa, kalung yang ada pada leher-leher unta. Ya, ini termasuk kemungkaran. Dan ini bukan perkara sepele. Ya, mungkin sebagian orang, wah, itu kan cuma, mungkin kalau bahasa kita sekarang, itu kan tradisi. Ini kan kearifan lokal, ya. Ini apa, budaya nenek moyang. Nah, tetapi Rasulullah punya pandangan yang lain. Ya. Beliau melihat berdasarkan dari berdasarkan akidah. Ya. Segala sesuatu yang bertentangan dengan akidah ini kemungkaran. Maka ini harus dihilangkan. tentu saja ini dilihat ya. Apa namanya? Sebagaimana kita ketahui, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Karena siapa yang melihat kemungkaran, hendaknya dia rubah dengan apa? Tangannya kalau dia mampu ya. Kalau dia tidak mampu dengan lisannya, kalau tidak mampu dengan apa? Hati. Jadi harus lihat apa namanya? Tahapannya. Ya, bisa sembarangan. Kalau kita bukan penguasa, kita bukan orang yang memiliki pengaruh ya. Minimal dengan lisan atau tulisan. Kalau tidak bisa ya dengan hati. Kemudian faedah yang ketiga, hadis ini menunjukkan apa? Hendaknya menyampaikan kepada manusia segala sesuatu yang bisa menjaga atau melindungi akidah. Ya, kita sampaikan kepada manusia apa? Segala perkara yang bisa melindungi akidah mereka. Ya, di sini Rasulullah memerintahkan untuk apa? Melepaskan semua kalung-kalung yang ada pada leher unta, karena itu diyakini bisa menolak apa? Ain, atau bisa menolak kecelakaan dan semacamnya. Nah, itu termasuk hal yang merusak akidah. Maka di sini disampaikan segala sesuatu yang bisa melindungi akidah itu perlu untuk disampaikan. Maka semua sebab yang bisa melindungi kaum muslimin ya, dari penyimpangan akidah itu dituntut. Oh, termasuk di dalamnya apa? Ya segala sesuatu yang bisa membuat orang itu paham tentang akidah ya, misalnya kita sebarkan buletin, kita tulis artikel, kita bikin website, segala sesuatu yang bisa melindungi akidah kaum muslimin maka itu diperintahkan apapun bentuknya, apakah berupa tulisan, apakah berupa suara, apakah rekaman ya, banyak dengan cara apapun, apakah lewat SMS, apakah lewat apa? Misalnya WhatsApp dan sebagainya, segala sesuatu yang bisa menjaga akidah kaum muslimin maka itu hendaknya disampaikan. Jadi termasuk dakwah. Kita lanjutkan hadis yang berikutnya, hadis yang kedua. Ya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu beliau bersabda, innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun. Ini hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, itu apa? Mantra-mantra dan jimat-jimat dan pelet tiwalah itu apa? Pelet, ya, kalau bahasa kita pelet, ya, pelet, pelet, ya, itu termasuk apa? Syirik. Sesungguhnya mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet termasuk apa? Syirik. Dalamnya di sini Rasulullah SAW memberitakan bahwasanya menggunakan perkara-perkara ini tadi, mantra-mantra yang mengandung syirik maksudnya. Demikian juga jimat-jimat, kalau jimat semuanya tidak boleh. Apalagi tiwalah, tiwalah itu apa? Pelet, ya. Orang pakai sesuatu ya, untuk apa? Membuat cinta antara pasangan suami istri misalnya. Biar istri dicintai suami atau biar suami dicintai istri. Ya. Mungkin takut suaminya apa? Selingkuh ya kan? Nah, dipelet suaminya sendiri dipelet. Oh, ini parah sekali. Atau dan lain semacamnya, itu namanya tiwala. Maka Rasulullah memberitakan menggunakan perkara-perkara ini dalam rangka ya, menolak madorot atau mendatangkan maslahat dari selain Allah, itu termasuk syirik. Karena tidak ada yang menguasai menolak madorot atau mendatangkan kebaikan kecuali Allah saja. Dan berita dalam hadis ini ketika dikatakan sesungguhnya mantra-mantra, ya, jimat-jimat, pelet adalah syirik, ini berita. Berita di dalam hadis ini berisi apa? Larangan. Berarti tidak boleh menggunakan mantra-mantra, jima-jima dan pelet. Mengapa? Karena termasuk apa? Syirik. Apa kaitan hadis ini dengan bab di atas? Ya. Hadis ini mengandung penjelasan bahwasanya menggunakan perkara-perkara tadi, ya, mantra-mantra, jima-jima dan pelet termasuk syirik dan merusaklah tauhid, merusak akidah. Faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama, dorongan untuk menjaga akidah. Dorongan untuk menjaga akidah dari segala sesuatu yang merusak akidah. Dorongan untuk menjaga akidah dari segala hal yang bisa merusak akidah. Jadi kita dikasih motivasi, kita didorong untuk apa? Menjaga akidah kita dari segala sesuatu yang bisa merusaknya. Walaupun yang merusak ini dikerjakan oleh banyak apa? Manusia. Walaupun banyak manusia menerapkannya, tapi kalau itu merusak akidah, maka kita harus menjaga diri kita dan umat manusia secara umum dari apa? Hal yang merusak akidah. Walaupun yang merusak akidah ini sudah tersebar di mana-mana, walaupun banyak yang meyakininya, banyak yang mengamalkannya, banyak yang mendakwahkannya, maka justru dalam keadaan seperti itu, dorongan atau motivasi atau perintah untuk menjaga akidah itu semakin ditekankan. Mengapa? Karena lingkungan menuntut kita. Kalau kita tidak berdakwah, kita tidak melindungi diri kita dari hal-hal yang merusak akidah, dikhawatirkan kita sendiri yang jadi apa? Korban. Ya. Sekarang misalnya banyak orang yang menganut demokrasi, misalnya, ya, mengatakan demokrasi itu sesuai dengan Islam, misalnya. Nah, maka perlu kita terangkan, diterangkan para ulama di mana letak penyimpangannya demokrasi, di mana kekeliruannya. Kenapa? Karena ini termasuk hal yang merusak akidah, ya kan? Merusak akidah dan banyak diterapkan manusia. Ini perlu diterangkan. Makanya sampai Syekh Abdul Muhsin Al-Abadnya kitab apa? Al-Adlu fi Syariatul Islam. Keadilan itu di syariat Islam. Lafid demokratiyah al-mas'umah, bukan dalam demokrasi. Banyak para ulama menjelaskan tentang masalah demokrasi. Maksudnya demokrasi itu tidak sesuai dengan Islam, bertentangan dengan akidah Islam. Ini perlu diterangkan, walaupun banyak orang yang mengamalkannya. Justru karena banyak orang yang mengamalkannya dan meyakininya, kita dituntut untuk mendakwahkannya. Kenapa? Karena jika kita tidak dakwahkan, kita tidak terangkan kekeliruannya, diterangkan oleh para ulama, maka semakin banyak orang yang akan apa? Menyimpang. Karena hujah itu bukan pada apa? Mayoritas, ya kan? Kalau orang demokrasi kan yang dijadikan apa? Pedoman itu suara yang paling banyak, ya kan? Vox populi apa katanya? Vox Dei, ya. Suara rakyat, suara Tuhan. Ini bertentangan dengan akidah Islam. Kemudian yang kedua adalah diharamkannya menggunakan perkara-perkara ini yang tadi disebutkannya, mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet secara khusus. Kemudian yang ketiga, bahwasanya tiga perkara ini termasuk syirik, ya. Menggunakan mantra-mantra, jimat-jimat dan pelet ini termasuk perbuatan apa? Syirik. Tentu saja ini masuk ruqyah-ruqyah di sini, mantra-mantra yang mengandung apa? Syirikan. Ada pun ruqyah dengan doa-doa dari Rasulullah SAW, atau dengan ayat Al-Quran, dengan Al-Fatihah, atau dengan ayat kursi apa? Al-Falaq Anas, maka itu ada tuntunannya. Itu tidak termasuk apa? Syirik. Kemudian dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, dikatakan at-tama'im yang dimaksud dengan jima-jima, at-tamimah, ini dijelaskan dulu ya, adalah suatu yang dikalungkan di leher anak-anak. Mereka kalau punya anak yang mereka tidak inginkan anaknya itu sakit atau terkena penyakit, maka dikalungkanlah di leher anak-anaknya itu suatu kalung, ya, suatu ya, semacam kalung gitu ya, untuk menolak dari apa? Ain, yaitu pengaruh mata jahat. Ya takut kalau anaknya nanti dilihat orang, orangnya dengki atau orangnya terlalu kagum, dia tidak bertasbih, tidak mengucapkan subhanallah dan seterusnya, kemudian anaknya jadi sakit. Nah karena takut maka dia pakaikan anaknya itu dengan jihad, ya apa istilahnya, alon gitu ya, untuk menolak badan. Maka yang seperti itu disebut dengan apa? Tamimah. Ya, segala sesuatu yang dikalungkan di leher anak, ya ini nggak mesti anak ya, ini cuma contoh saja. Dulu di zaman jahiliyah yang dikalungi anak. Mungkin zaman sekarang anak mungkin mau berangkat kuliah ya, dan sudah bukan anak lagi, sudah pemuda gitu. Dikasih dari rumah dikasih kalung, mas, di, nah, kita kasih kalung, ya biar tidak terkena ain, tidak terkena mata jarak misalnya atau yang semacamnya, maka itu juga termasuk tamimah. Akan tetapi idza kana al-mu'allaqu min al-Qur'an, ini yang diperselisihkan di sini. Bagaimana yang jika dikalungkan itu adalah dari ayat-ayat Al-Qur'an, tulisan Al-Qur'an ya ini yang dibicarakan. Jika yang dikalungkan adalah tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya ayat kursi atau Al-Fatihah ya ditulis kemudian dibuat kalung dan semacamnya. Maka ini yang diperselisihkan. Ini adalah diperselisihkan. Farakhasabi ba'du salaf, kata Syekh. Sebagian ulama salaf terdahulu memberikan rukhsah keringanan kalau kalungnya itu yang dikalungkan adalah bertuliskan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dengan syarat ya, yang ditulis memang ayat Al-Qur'an ya. Tidak bercampur dengan yang lain. Al-Qur'an murni ya. Bukan raja-raja gitu kan, yang tidak jelas artinya apa. Tapi ini ayat Al-Quran. Maka sebagian ulama salaf memberikan keringanan sebagian. Wa ba'duhum lam yurafis bihi. Akan tetapi apa? Sebagian ulama salaf tidak memberikan keringanan walaupun yang dikalungkan itu adalah apa? Dari ayat-ayat Al-Quran. Dan mereka menjadikan menganggap bahwasannya jimat walaupun dari ayat Al-Qur'an itu tetap hukumnya apa? Terlarang. Walaupun itu dari ayat Al-Qur'an. Di antara para sahabat yang melarangnya adalah sahabat Ibnu Mas'ud. Ya kita ketahui Ibnu Mas'ud termasuk sahabat yang senior. Yang sering dijuluki apa namanya? Sahihun Ali Rasulullah. Orang yang sering membawakan apa? Sandalnya Rasulullah. Abdullah bin Mas'ud. Yang suatu ketika orang-orang itu meremehkan Ibnu Mas'ud. Kenapa? Karena Ibnu Mas'ud itu kakinya kecil, apa istilahnya betisnya kecil, artinya orangnya tidak kuat gitu kan. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya betisnya Ibnu Mas'ud itu lebih berat ya di timbangan ya, daripada gunung atau apa gitu. Artinya apa? Ibnu Mas'ud memiliki keutamaan yang sangat besar. Termasuk sahabat yang senior Ibnu Mas'ud ya, dan juga para ulama yang mengikuti beliau melarang kita menggunakan jimat dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Kemudian beliau jelaskan tentang ar-ruqya, tentang apa? Mantra-mantra apa yang dimaksud ruqyah-ruqyah. Kebiasaan orang-orang jahiliyah juga mereka punya mantra-mantra juga yang disebut dengan istilah azaim, yaitu azimah ya, bahasa kita mantra-mantra. Semua mantra-mantra itu tidak boleh kecuali yang bersih dari apa? Syirik. Semuanya tidak boleh kecuali yang tidak mengandung syirik. Berarti yang tidak boleh yang bercampur apa? Mantra-mantra, walaupun mungkin dia dicampur di situ ada ayat Al-Quran, tapi di sela-selanya mungkin bacaan-bacaan yang tidak jelas yang mengandung kesyirikan, maka itu tidak boleh. Makanya para ulama mensyaratkan di antara syarat ruqyah yang boleh itu kalau ada dalilnya dari ayat, misalnya ayatnya jelas kan, atau hadis ya, doa dari Rasulullah, atau misalnya dengan bahasa Arab yang artinya apa? Jelas. Artinya apa? Jelas. Tidak apa mantranya atau ruqyahnya apa wes-wes-wes, nggak jelas, itu tidak boleh, harus jelas maknanya. Dan tidak terkandung dalamnya kesyirikan. Tidak boleh kok berlindung kepada selain Allah misalnya. Rasulullah SAW ya, membolehkan kalau seorang itu berobat dengan ruqyah. Misalnya ketika dia terkena haid atau terkena penyakit demam misalnya. Atau disebutkan juga dalam hadis yang lain, ketika ada seorang sahabat yang apa? Meruqyah seorang pemimpin kabilah dengan membaca surat Al-Fatihah. Intinya boleh meruqyah dengan ayat Al-Qur'an ya, apalagi ayat-ayat khusus yang ada dalilnya seperti Al-Fatihah, ayat kursi atau Al-Baqarah ya kan. Apa disebutkan dalam hadis? Inna syaitana ala yanthuru minal baiti alladhi tuqra'u bihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibacakan apa? Di dalamnya surat Al-Baqarah. Jadi tidak apa-apa, misalnya antum punya rumah baru ya, kemudian dibacakan di situ surat Al-Baqarah dari awal sampai selesai. Nah itu bisa melindungi dari apa? Setan. Nah ada dalilnya. Adapun yang dimaksud dengan tiwalah, kalau bahasa kita itu apa tadi? Teles. Suatu yang dibuat oleh orang-orang Arab jahiliyah. Ini kebudayaan jahiliyah ya. Pelet segala ini termasuk kebudayaan jahiliyah. Tapi zaman sekarang masih ada. Yang menurut mereka orang-orang itu yang menggunakan pelet, ya. Dengan pelet itu bisa membuat seorang istri dicintai oleh suaminya. Mungkin suaminya kurang suka sama istrinya, mungkin istrinya kurang cantik atau gimana kan. Nah, kemudian istrinya apa? Minta bantuan Pak Dukun, tolong apa? Suami saya di pelet. Nah. Atau misalnya apa? Membuat suami biar dicintai sama siapa? Istrinya. Mungkin suaminya agak jelek gitu kan. Istrinya enggak suka. Nah, suaminya minta tolong Pak Dukun supaya apa? Istri saya dipelet. Ini semuanya termasuk apa? Sihir. Termasuk sihir. Kesimpulan yang dibawakan di sini oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya, mengenai perkara-perkara tadi, kata Syekh Fauzan ya, ada 3 kesimpulan mengenai pembahasan yang sudah disampaikan tadi yang berkaitan dengan apa? Rukyah-rukyah ya, mantra-mantra, kemudian apa? Jimat-jimat, dan juga apa tadi? Pelet. Apa kesimpulannya? Yang pertama, kata Syekh Fauzan, bahwasanya rukyah atau mantra itu terbagi menjadi 2 kategori. Satu kategori yang pertama adalah yang disyariatkan. Mantra atau rukyah yang apa? Disyariatkan. Yang pertama. Yang kedua adalah yang terlarang. Jadi ada rukyah yang disyariatkan, ada rukyah yang apa? Terlarang. Bagaimana rukyah yang disyariatkan? Itu simpel, yaitu yang bersih dari unsur apa? Syirik. Yang tidak mengandung unsur kesyirikan maka itu boleh ya, boleh selama bersih dari unsur apa? Syirik. Jadi tidak boleh orang itu meruqyah kalau dia berlindung kepada jin atau berlindung kepada selain Allah, maka tidak boleh, harus bersih dari apa? Syirik. Ada pun yang terlarang juga simpel, yaitu ruqyah yang mengandung apa? Syirik. Ini disepakati. Rukyah yang mengandung apa? Syirik, maka hukumnya haram. Kemudian itu yang masalah rukyah ya. Kesimpulannya tadi, ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tidak boleh, yang mengandung syirik. Yang boleh, yang tidak mengandung syirik. Ya, sederhana. Kemudian yang kedua mengenai tamimah, yaitu jimat. Jimat ya, Ini bisa kita bagi menjadi dua karena ada perselisihan. Yang pertama, jimat yang terlarang dengan ijma para ulama, dengan kesepakatan para ulama, yaitu jimat yang mengandung kesyirikan. Jimat yang apa? Mengandung kesyirikan. Dan ini hukum asalnya, orang yang pakai jimat, hukum asalnya apa? Syirik. Syirik apa? Masbur. Ini disepakati. Yang pertama yang disepakati. Yang kedua adalah yang diperselisihkan. Yaitu apa? Yaitu apabila yang digunakan sebagai jimat itu adalah dari tulisan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini yang diperselisihkan. Ada yang mengatakan boleh dan ada yang mengatakan apa? Tidak boleh. Kalau jimatnya dari ayat Al-Qur'an. Tapi pendapat yang benar, yang pendapat yang sahih, yang lebih kuat, bahwasanya jimat walaupun dia dari ayat Al-Qur'an, hukumnya apa? Tidak boleh. Hukumnya haram. Walaupun itu bukan syirik. Bukan apa? Syirik. Kalau orang pakai jimat dengan ayat Al-Qur'an, hukumnya haram tapi bukan syirik. Mengapa kok haram? Pertama, karena apa? Sadan lidari'ah, karena untuk menutup celah keburukan. Seandainya boleh orang itu menjadikan jimat Al-Qur'an sebagai jimat, nanti akan apa? Al-Qur'an itu jadi di istilahnya apa? Disepelekan, diremehkan, ya, dijadikan perkara-perkara yang semaunya orang sendiri. Ya kan? Jadi nanti disepelekan, diremehkan, jadi tersia-siakan. Kemudian juga yang kedua alasannya untuk menjaga Al-Qur'an, ya. Untuk menjaga Al-Qur'an, kemudian Al-Qur'an. Al-Qur'an itu untuk dibaca, untuk direnungkan, untuk diamalkan, bukan untuk jadi jimat, ya. Jadi pendapat yang lebih kuat bahwasanya apa? Jimat itu semuanya walaupun dari Al-Qur'an, hukumnya apa? Haram. Tidak boleh hukumnya, tapi bukan syirik, haram. Misalnya orang punya warung, dia pasang di warungnya ada tulisan ayat kursi, ya kan? Yasin, terus dipasang di temboknya, digantung kan? Maka itu juga haram hukumnya. Kalau dia berkeyakinan, ya itu apa? Bisa menolak mara bahaya. Ini menunjukkan juga apa namanya istilahnya kan? Ya semuanya butuh ilmu, ya kan? Atau orang memasang aksesoris, orang memasang perhiasan dan seterusnya. Kalau punya keyakinan-keyakinan tertentu yang bisa menolak bahaya atau mendatangkan manfaat, ini bisa merusak apa? Akidah. Atau perkara-perkara yang lain yang mungkin bagi orang biasa atau bagi orang umum itu biasa, seperti masang gambar-gambar apa? Makhluk bernyawa, ya. Masang foto apa namanya? Pemain sepak bola, ya. Masang apa foto siapa lagi? Maka itu tidak boleh karena apa? Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang dalamnya adalah gambar makhluk bernyawa yang dipajang ataupun apa? Anjing, ya. Innal malaikata la tudkhulu baitan fi suratin nuran kalbun. Malaikat rahmat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada gambar makhluk bernyawa atau anjing. Jadi itu hukumnya tidak boleh, ya. Banyak perlu dinasihati. Kadang mungkin orang tua kita atau saudara kita atau yang lainnya tidak paham, ya, maka perlu disampaikan. Yang menyampaikan itu caranya banyak, bisa lewat buletin, bisa lewat tulisan dan seterusnya, tapi tentu saja dengan cara-cara yang bijaksana, ya. Insyaallah kalau orang disampaikan orang akan paham. Termasuk di dalamnya orang itu kalau sholat tidak boleh dia sholat di masjid, apalagi ya, dia menggunakan pakaian yang ada gambar makhluk bernyawa, ya kan? Misalnya pakai kaos, belakangnya ada gambar siapa? Siapa itu? Nah itu nggak boleh. Siapa aja gambar yang bapaknya atau siapa Gus Dur? Ya, semuanya nggak boleh. Pokoknya makhluk bernyawa, ya kancil, gitu. Semuanya nggak boleh. Kura-kura, baik ketika sholat maupun di luar sholat, ya, karena itu tadi. Dan ini banyak kita saksikan di zaman sekarang ini, banyak orang meremehkan, ya. Apalagi ya karena mungkin banyak orang tidak tahu. Jadi kesimpulannya tadi tentang hukum jimat, ada yang disepakati keharamannya dan ada yang tidak disepakati. Yang tidak disepakati kalau jimat di dalam dari ayat Al-Qur'an. Tapi pendapat yang kuat itu hukumnya haram. Tapi bukan syirik. Kalau jimat selain itu hukumnya haram dan syirik. Jadi bukan perkara sepele. Dan ini kenyataan ya, teman-teman yang dulu ada yang tinggal di mana? Di Ambon, seperti Mas Adi, ya, cerita di sana itu, ya seperti itu. Dulu yang ketika jangan jihad di mana, Ambon, nah itu kan. Di antara tradisi mereka seperti itu, mau berjihad mandi dulu, mandi kembang, pakai jimat dan seterusnya. Itu kenyataan. Artinya itu kebiasaan dari zaman dulu, ya, kebiasaan jahiliyah. Orang mau jihad bela Islam aja pakai jimat, ya kan? Gimana ya? Itu kenyataan, ya. Jadi kita ini bukan bicara perkara yang khayal, ini real, ya. Nyata. Banyak orang ingin membela Islam, tapi ternyata caranya bertentangan dengan Islam. Banyak. Ya diantaranya tadi, orang mau berjihad pakai jimat, ya biar tebal, ya kan? Biar nggak tembus peluru, gitu. Answers. Mau disebut ilmu putih sama aja, mau ilmu hitam ilmu putih sama aja, tidak boleh. Kalau mungkin yang mengajarkan di pondok pesantren, ya, nanti diajarin muridnya bisa berubah jadi singa, jadi harimau, bisa kebal, bisa terbang. Ini semuanya adalah tipu daya setan. Mau dikasih nama ilmu putih, ilmu abu-abu, semuanya. Gak ada dulu ceritanya Rasulullah buka padepokan apa tenaga dalam, enggak ada ceritanya para sahabat apa belajar ini tenaga dalam, enggak ada cerita. Baik, ini kenyataannya, teman saya, tetangga saya dulu juga gitu, apa namanya, perguruan mungkin di Jogja ini ya, termasuk banyak perguruan apa istilahnya, pencaksilat, tenaga dalam itu, sampai di kampung-kampung orang itu cari ilmu apa namanya, kanuragan gitu, kesaktian biar apa dokter konfesinya. Kenyataan itu, alhamdulillah teman saya dapat tidak ya, akhirnya dia kan sudah ditinggalkan itu hal yang berbau dengan kesaktian. Tapi kalau orang sudah apa namanya, apalagi itu kan biasanya kerjasama dengan apa? Jin, gitu kan? Nah, kalau orang sudah kemasukan jin banyak itu pun susah itu disembuhkan, susah sekali. Dulu ada temannya seperti itu, ada orang datang dulu di PIA di Bokum, ya seperti itu. Jadi dia sudah, karena sudah belajar tenaga dalam sudah lama, mungkin jinnya juga banyak, walaupun menyembuhkannya susah. Ada juga dulu sebagian teman di sini bukan karena dia belajar tenaga dalam, tapi karena mungkin jinnya suka sama dia atau gimana, gitu. Akhirnya sempat masuk rumah sakit jiwa. Insya Allah orangnya nggak ada di sini. Ya alhamdulillah ini sekarang sudah sembuh. Nah, ini buat saya. Kemudian yang berikutnya yang ketiga, kesimpulan dari pembahasan tadi, bahwasanya pelet itu hukumnya terlarang. Pelet itu hukumnya terlarang. Tidak ada perselisihan para ulama dalam hal itu. Karena apa? Karena pelet itu termasuk syirik, termasuk sihir. Pelet termasuk apa? Sihir. Ya, kita lanjutkan satu hari lagi. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Ukaim dari Rasulullah SAW, dari bersabda, man ta'allaqa syai'an bughila ilaihi. Barang siapa bergantung kepada sesuatu, ya. Barang siapa yang bergantung kepada sesuatu, maka Allah sandarkan dia kepadanya. Barang siapa bergantung kepada sesuatu, Allah sandarkan dia kepada hal itu. Apa maksudnya bergantung di sini? Baik dia bergantung dengan hatinya atau bergantung dengan perbuatannya atau dua-duanya. Dia gantungan hatinya, dia gantungan perbuatannya kepada selain Allah. Dia meyakini bahwasanya selain Allah itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa menolak apa? Mendorong. Dia gantungkan dirinya, hatinya, ya, kepada sesuatu itu. Apa akibatnya kalau seorang bergantung kepada selain Allah? Dikatakan di sini, wujila ilaihi. Orang itu akan disandarkan kepada selain Allah. Apa artinya? Orang itu akan ditinggalkan, akan ditelantarkan oleh siapa? Allah Subhanahu wa Taala. Karena tidak ada yang bisa kita jadikan tempat bergantung, ya, dalam segala urusan kecuali Allah saja. Maka hadis yang mulia ini mengandung faedah yang sangat besar, ya. Bahwasanya Rasulullah memberitakan barang siapa yang hatinya bergantung, bersandar, ya, kepada sesuatu untuk mendatangkan manfaat atau menolak mudarat, Allah sandarkan dia kepada sesuatu itu yang dia bergantung kepadanya. Berbeda keadaannya kalau orang itu bergantung kepada Allah saja. Kalau dia bertawakal kepada Allah, dia bergantung kepada Allah, berharap kepada Allah, maka Allah akan penuhi kebutuhannya. Ya, wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bergantung, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Dan Allah akan memudahkan segala hal yang sulit untuknya kalau dia bergantung kepada siapa? Allah. Tapi sebaliknya kalau dia bergantung kepada selain Allah, suatu yang mudah jadi sulit, ya kan? Kalau dia bergantung kepada selain Allah, tadinya dia dimudahkan, diberikan pertolongan. Ketika dia bergantung kepada selain Allah, hidupnya menjadi sulit dan dia tidak diberikan, ya, bantuan, ditelantarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini balasan kalau orang itu bergantung kepada selain Allah. Maka hadis ini berisi larangan dan peringatan keras dari bergantung kepada selain Allah dalam mendatangkan manfaat atau menolak mudarat. Jadi hadis ini berisi larangan dan peringatan keras supaya tidak bergantung kepada selain Allah, baik dalam mendapatkan manfaat atau menolaklah mudarat. Kesimpulan atau faedah yang bisa kita ambil ada 5 di sini. Yang pertama, larangan bergantung kepada selain Allah. Tidak boleh seorang itu menggantungkan hatinya kepada selain Allah. Hukumnya tidak boleh. Menggantungkan hati kepada selain Allah, hukumnya tidak boleh. Faedah yang kedua, wajibnya bergantung kepada Allah. Wajibnya bersandar kepada Allah dalam segala urusan. Wajibnya apa? Bergantung kepada Allah saja, bertawakal kepada Allah saja dalam segala urusan. Makanya kita membaca setiap hari, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya kita minta tolong kepada Allah saja. Kemudian yang ketiga, penjelasan tentang bahaya syirik dan buruknya akibat dari kesyirikan. Jadi hadis ini berisi bahaya syirik dan buruknya akibat syirik. Karena orang yang berbuat syirik, dia bergantung kepada selain Allah. Dan kalau orang bergantung kepada selain Allah, Allah akan apa? Tinggalkan. Allah tidak peduli, Allah tidak akan tolong dia, Allah biarkan dia lah dalam penyimpangan dan kesesatannya, karena dia bergantung kepada selain Allah. Kemudian yang keempat, bahwasannya balasan itu serupa dengan amalan. Kalau orang bergantung kepada Allah, maka Allah tolong dia. Tapi kalau orang bergantung kepada selain Allah, apa? Ya Allah biarkan dia tergantung, ya, tersandar kepada selain Allah. Yang terakhir, bahwasannya buah daripada amal, ya, itu akan kembali kepada orang yang melakukan amal itu. Buah daripada suatu amalan itu akan kembali dirasakan oleh siapa? Orang yang beramal. Setiap orang yang beramal itu akan mendapatkan buahnya. Kalau amalannya jelek, balasannya juga jelek. Kalau amalannya buruk, apa baik, balasannya juga apa? Baik. Bagaimana orang ini, ya, yang disebutkan dalam hadis ini, orang itu yang bergantung kepada sesuatu, ya, maka Allah sandarkan kepadanya. Artinya apa? Yang dapat akibat buruknya siapa? Dirinya sendiri. Karena dia bergantung kepada selain Allah, Allah tinggalkan dia, Allah telantarkan. Itu menunjukkan kalau orang itu beramal apa saja, itu akan buahnya kembali kepada dirinya, baik ataupun buruk. Kalau kita ingin kita mendapat kebaikan, ya beramal yang soleh, beramal yang baik, yang ikhlas, ya, karena Allah, yang sesuai syariat, kita akan rasakan apa? Manfaatnya. Allah katakan apa? Man amila sholihan fali nafsihi. Barang siapa yang beramal baik, maka untuk dirinya sendiri. Wa man asa'a fa'alaiha. Barang siapa yang berbuat buruk, maka ya itu dampak buruknya kembali kepada dirinya. Mayakman mithqala dzarratin khairan yara, mayakman mithqala dzarratin syarran yara. Demikian yang bisa kita sampaikan pada siang hari ini. Coba di sini baca kitab. Ya, mau ikut baca kitab bisa ikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.